Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Sabtu pagi Masjid Pakung Dalangan rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membaca dan mentelaah buku yang berjudul Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, keunggulan ilmu para ulama terdahulu, ulama salaf dibandingkan ulama belakangan, karya Al-Alamah Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi rahimallahu taala. Beliau adalah ulama yang wafat tahun 795 Hijriah, berarti abad 8 Hijriah. Dan yang akan kita baca adalah ada ta'liq dan ta'liq dari Abul Qasim Abdul Azim, terbitan Darul Qobas, yang merupakan terbitan Darul Qobas Arab Saudi, Riyadh. Kita langsung pada pokok matan, itu di halaman 42. Langsung pada perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, fahadihi, maka berikut ini adalah kalimat-kalimat yang ringkas seputar makna ilmu dan pembagiannya kepada ilmu, dibagi menjadi ilmu nafi', ilmu yang manfaat, ilmu yang tidak manfaat, dan ilmu yang tercela. Maka beliau bagi ilmu menjadi tiga macam. Ilmu yang bermanfaat, kemudian ilmu yang tidak manfaat, kemudian ilmu yang tercela. Wa tanbih, dan mengingatkan tentang keunggulan ilmu para ulama salaf terdahulu dibandingkan ilmu orang-orang belakangan. Maka kami katakan wallahul musta'an, dan pada Allah tempat meminta pertolongan, wa alaihi tuklan, hanya kepada Allah kita tempat bertawakal, wala haula wala quwata illa billah, tidak ada haula, tidak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat, wala quwata, tidak pula kekuatan untuk melakukan ketaatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Makna ilmu dan terbaginya ilmu menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang berbahaya, dan yang lainnya. Wa ma warada fi dzalik, dan dalil-dalil yang terdapat seputar hal itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan ilmu dalam kitabnya terkadang dalam konteks pujian. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan Allah juga menyebutkan ilmu terkadang dalam konteks celaan. Itulah ilmu yang tidak manfaat. Contoh pujian untuk ilmu yang manfaat, contohnya firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu saja jawabannya tidak sama. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan Allah memberikan persaksian bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia Allah. Demikian juga para malaikat memberikan persaksian, demikian juga ulul ilmi, orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama, dan tokoh para ulama adalah para nabi dan rasul. Maka termasuk dalam ulul ilmi dalam ayat ini adalah al-anbiya wal mursalun. Demikian juga Allah berfirman, wa qurabbi zidni ilma. Ucapkanlah ya Allah, berdoalah, wa rabbku, berilah tambahan ilmu untukku. Dan firman Allah, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. hanyalah orang yang betul-betul merasa takut. Sempurna rasa takutnya kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ya, demikian juga apa yang Allah kisahkan min kisati Adam, yaitu kisah Adam. Ya, ada catatan kaki, Adam adalah bapak manusia dan nabi pertama di muka bumi salawatullahi wassalamuhu alaih. Maka kisah Adam alaihi salam, dan dia mendapatkan pengajaran tentang berbagai hal, dan disodorkannya hal-hal tersebut kepada malaikat. Lantas malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Kau adalah zat yang maha mengetahui lagi zat yang maha bijaksana. Maka ketika hal-hal benda-benda tersebut disodorkan kepada para malaikat, maka malaikat tidak tahu nama benda-benda tadi, dan mereka para malaikat tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Maka di sini kita jumpai adab yang dicontohkan oleh malaikat, para malaikat, yaitu tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Mereka mengatakan kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Artinya kami tidak tahu. Lantas ketika itu ditanyakan kepada Adam, maka Adam bisa karena Allah telah mengajari Adam nama benda-benda tersebut, maka Adam bisa menyebutkannya adalah namanya ini dan seterusnya. Sebagaimana lengkap kisahnya di catatan kaki, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ajari Adam nama benda-benda seluruhnya, nama-nama seluruhnya. Kemudian nama-nama benda-benda tersebut atau benda-benda tersebut disodorkan pada para malaikat. Faqal, Allah berfirman kepada para malaikat, beritahukan kepada aku nama benda-benda ini jika kalian benar. Qal, para malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Demikian juga kisah ilmu adalah kisah yang Allah ceritakan tentang kisah Musa alaihissalam lil Khidir atau lil Khidri. Kisahnya dia mencari Khidir. Maka Musa meminta kepada Khidir atau Khidir untuk diberi, diajari ilmu dengan mengatakan, hal atabuka ala antu alimani mimma ulim terushda. Bolehkah aku mengikutimu dengan harapan engkau mau mengajari aku mimma ulim ta ilmu yang telah diajarkan kepadamu, rusdan sebagai petunjuk. Maka ayat-ayat ini membicarakan tentang al ilmu an nafi, ilmu yang bermanfaat. Tentang Khidir di catatan kaki, kawannya Musa yang Musa diperintahkan untuk pergi menemuinya untuk belajar kepadanya, itu diperselisihkan oleh para ulama apakah dia nabi ataukah bukan. Demikian juga diperselisihkan oleh para ulama apakah dia sampai saat ini masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Faqad ulifa fi dzalika, maka telah ditulis dalam masalah ini, allafa fi dzalika katsiran minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Ya, pembahasan tentang masalah Khidir, berita tentang Khidir itu telah ditulis oleh banyak ulama terdahulu dan belakangan. Kata muhaqqiq, wa min ahsani ma ra'aitu fi hadzal bab, dan termasuk buku yang paling bagus yang aku lihat dalam masalah ini, masalah Khidir atau Khidir, adalah buku judulnya Az-Zuhar An-Nadhar fi Halatil Khidr karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, cetakan India yang ditahqiq oleh saudara dan kawan kami Salahuddin Maqbul. Ya. Maka di Khidir diperselisihkan apakah nabi ataukah bukan. Ya, dan pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir dan yang lain, Khidir itu bukanlah Khadir itu nabi, bukan hanya sekedar orang saleh. Kemudian tentang apakah Khadir itu masih hidup ataukah tidak, yang benar, pendapat yang benar, Khadir sudah wafat. Di antara alasannya, seandainya Khadir itu hidup sampai masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti Khadir itu datang kepada Nabi, menemui Nabi, menjadi sahabat Nabi, berperang bersama Nabi. Karena Allah telah janji, telah ambil janji kepada semua para Nabi, siapa saja di antara mereka yang menjumpai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan jadi pengikut Muhammad dan jadi penolong Muhammad. Dan itu semua tidak terjadi, maka ini menunjukkan bahasanya Khadir telah wafat. Kemudian kembali ke matan. Waqad akhbara an qaumin, Allah menceritakan tentang sekelompok orang, mereka diberi ilmu namun ilmu itu tidak memberi manfaat bagi mereka. Fahada ilmun nafi'un fi nafsihi, maka ilmu yang mereka miliki sebenarnya adalah ilmu yang manfaat, cuma problemnya orangnya ternyata tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya. Catatan kaki, al-intifa'u bil ilmi, yang dimaksud dengan mendapatkan manfaat dengan ilmu adalah mengamalkan ilmu. Walihada, oleh karena itu fusirat ditafsirkan firman Allah Ta'ala thumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya, artinya mereka tidak mengamalkannya. Demikian dari tafsir Ibnu Katsir. Dan dalam masalah ini terdapat banyak hadis dan athar yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki di kitabnya Jami' Bayanil Ilmi. Demikian juga Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Iqtida' Al-Ilmi Al-Amal. Demikian juga muallif yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali di buku beliau Sarah Hadis Madhibani Ja'i'ani dan yang lainnya. Contoh orang-orang yang Allah ceritakan diberi ilmu tapi tidak mendapatkan manfaat dari ilmu, Allah ceritakan di surat Al-Jumu'ah tentang orang-orang Yahudi. Matsalul ladzina humilut tawrata, maka permisalan orang-orang yang diberi Taurat, artinya diberi ilmu, tsumma lam yahmiluha, kemudian tidak membawanya. Tadi di catatan kaki telah kita baca, lam yahmiluha artinya tidak mengamalkannya. Kamatsalil himari, maka dia seperti keledai, yahmilu asfara, yang memikul banyak buku. Non, dia tidak tahu, keledai ini tidak tahu ilmu apa yang dia bawa. Dan firman Allah Ta'ala, bacakan kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, artinya telah Allah berikan padanya ilmu. Fansalakha minha, lalu dia keluar dari ayat-ayat kami, lantas setan mengikutinya, maka jadilah dia orang yang sesat. Sampai ayat wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Lengkapnya ayat di catatan kaki, fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang yang sesat. Seandainya kami kehendaki, larafa'nahu, niscaya kami akan tinggikan dan muliakan dirinya, biha, dengan ayat-ayat kami, dengan ilmu yang telah kami berikan, yaitu dengan mengamalkan ilmu. Akan tapi dia condong kepada bumi, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, maka jadilah dia orang yang berilmu yang tidak beramal. Dan orang yang kemudian Allah katakan di ayat ini bahasanya orang yang berilmu namun tidak beramal, itu Allah serupakan dengan anjing. Famatalu kamatsalil kalb, maka orang yang berilmu namun tidak beramal, maka dia itu seperti anjing. Dari sisi intahmil alayyal had, jika engkau hardik anjing, maka dia melet. Autatukhu yalhath, engkau biarkan juga melet. Itulah anjing. Engkau hardik, ya dia menjulurkan lidah, dibiarkan juga menjulurkan lidah. Demikian keadaan orang yang berilmu tidak, ya, tidak mengamalkan ilmu. Dinasihati, ya tetap seperti itu. Tidak dinasihati, ya tetap seperti itu. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina, inilah permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa, maka sampaikanlah kisah, ya, kisah-kisah inilah allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka mau berfikir. Demikian juga firman Allah Ta'ala, kembali ke matan, fa khalafa min ba'di khalfun, maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek. Warithul kitab, mereka mewarisi Alkitab, berarti punya ilmu. Namun ya'khuduna arada hadal adna, mereka sibuk cari dunia. Mereka sibuk cari dunia. Ya'khuduna, mereka mengambil arada hadal adna. Hadal adna artinya dunia, harta hadal adna yang rendah ini yaitu dunia. Dan mereka ngambil harta itu tanpa peduli halal dan haram, padahal mereka orang berilmu. Mereka orang yang berilmu, penuntut ilmu, sudah belajar, sudah ngaji, namun cari duit asal-asalan. Allah lengkapnya ayat di catatan kaki, kemudian mereka berdalih, tidak apa-apa kalau kiai itu korupsi dan seterusnya, nerima suap dan sebagainya, tidak apa-apa. Kenapa? Wayakuluna sayur farulana, mereka mengatakan kita pasti dapat ampunan, kita pasti dapat ampunan. Wa iyatihim aradun mithluhu ya'khuduhu, dan jika datang pada mereka harta semacam itu, mereka ambil lagi. Mereka enggak pernah puas dengan harta yang didapatkan. Allah katakan alam yuk, maka inilah mentalitas, atau inilah mentalitas ulama usuk, ulama-ulama bejat, yang Allah ceritakan di sini di surat Al-A'raf. Mereka adalah orang yang punya ilmu, namun main gasak, main sikat dalam, namun semangatnya cari duit dan asal gasak, asal sikat dalam masalah duit. Setelah itu mereka menghibur diri sendiri, mereka punya prinsip, ah, kalau kiai tidak apa-apa kayak gitu. Nanti juga dosanya diampuni, wong kiai kok. Prinsipnya demikian. Ada lagi dua lagi, ya, diembat juga. Maka Allah katakan, alam yukhad alaihim mitsaqul kitab, tidakkah telah diambil dari mereka perjanjian kitab suci, Allah yakulu ala Allah ilal haq, isi perjanjiannya. Mereka tidak boleh berbicara kecuali perkataan yang benar. Wa darasu ma fihi, dan mereka mempelajari apa yang ada di dalamnya. Wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan kampung akhirat itu jauh lebih baik bagi siapa saja yang bertakwa. Afala ta'qilun, tidakkah mereka berakal? Dan orang-orang yang memegang teguh kitab suci, menegakkan sholat, maka sungguh kami tidak akan menelantarkan ganjaran orang-orang yang berbuat baik. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wa'adullahu allahu ala ilmin, Allah sesatkan dia padahal dia berilmu. Al-ayah, ala ta'wili man awal al-ayata, mengikuti tafsiran sebagian ulama yang menafsirkan ayat ini, ala ilmin ingdaman adallahu allahu, padahal punya atas ilmu ingda yang dimiliki oleh orang yang Allah sesatkan. Maka ini menunjukkan bahasanya terdapat perselisihan ahli tafsir tentang makna ala ilmin. Ilmunya ini adalah ilmu manusia yang Allah sesatkan, ataukah ilmunya Allah? Maka ada yang menafsirkan dan Allah menyesatkan dia padahal dia punya ilmu. Ada yang menafsirkan Allah sesatkan dia sesuai dengan ilmu yang telah Allah ketahui, bahasanya dia itu akan jadi orang yang sesat. Sebagaimana di catatan kaki, Ibnu Katsir mengatakan di tafsirnya, wa'adallahu ala ilmin, itu dimungkinkan ada dua pendapat. Yang pertama, wa adallahu li ilmihi annahu yastahiqu dhalik, Allah sesatkan dia dan Allah tahu bahasanya dia berhak untuk sesat. Kemudian makna yang kedua, wa adallahu Allahu ba'da bulughil ilmi ilaihi. Allah sesatkan dia setelah sampainya ilmu kepadanya dan tegaknya hujah kepadanya. Wa tsani yastalzimu al-awwal. Dan kalau kita memilih tafsiran yang kedua, maka ini yastalzim mengharuskan tafsiran yang pertama, wala yan akis, namun tidak sebaliknya. Artinya beliau Ibnu Katsir mengisyaratkan pilihan yang paling bagus adalah tafsiran yang kedua. Kalau kita ngambil tafsiran yang kedua, otomatis tafsiran yang pertama itu masuk ke dalamnya. Sehingga makna ayat ini adalah, dan Allah sesatkan dia ala ilmin, padahal ya, dia adalah orang yang berilmu. Ya, dia ngerti mana yang sesat dan mana yang tidak sesat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia ini menjadi orang yang sesat dalam keadaan Allah telah tahu dia memang selayaknya jadi orang yang sesat. Kultu, kata muhakkik, pendapat yang pertama, tafsiran yang pertama adalah tafsiran yang diriwayatkan atau yang dipilih oleh Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Abi Hatim serta Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa Sifat dari Ibnu Abbas. Ya, kemudian adapun ilmu yang Allah sebutkan ala jihati dhami dalam konteks celaan. Faqauluhu, maka itu adalah firman Allah Ta'ala tentang ilmu sihir. Wa ya'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu yang membahayakan mereka dan tidak manfaat. Sungguh mereka mengetahui siapa yang membeli ilmu sihir. Malahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada baginya di akhirat min khalaq, bagian dari kebahagiaan. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan tatkala datang kepada mereka Rasul mereka bilbayinati, dengan membawa bukti yaitu ilmu, ya bilbayinati, dengan membawa bukti yaitu mukjizat, farihu bima'indahum minal ilmi, mereka gembira dengan ilmu yang mereka miliki. Wahakobim, dan menimpa mereka, maka nubiyastahzi'un, ya, menimpa mereka adab yang dulu adab tersebut mereka olok-olok, ya, mereka perolok-olokkan. Nah, demikian juga firman Allah Ta'ala, ya'lamuna zahira minal hayatid dunya. Mereka mengetahui apa yang nampak, apa yang lahiriah dari kehidupan dunia. Mereka punya ilmu tentang apa yang nampak dari kehidupan dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun, namun ghafilun ay jahilun. Dan mereka adalah orang-orang yang bodoh tentang akhirat. Demikian juga terdapat hadis yang membagi ilmu menjadi ilmu yang manfaat dan ilmu yang tidak manfaat. Ada hadis yang berisi isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat, dan memohon dan meminta kepada Allah ilmu yang manfaat. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, dan Muslim adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Muhaddis Muslim Ibn Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, ya, lahir tahun 204 Hijriah, wafat tahun 261 Hijriah. Dari Zaid bin Arqam, yaitu Zaid bin Arqam bin Zaid Al-Ansari Al-Khazraji, mengikuti perang Khandaq dan berperang sebanyak 17 peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafat tahun 66 Hijriah. Senja Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, wa qalbin wa min qalbin lam yakhsha, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Diatkan oleh Muslim dan yang lain. Kharaj wa kharaj, jauh hadis di atas juga dikeluarkan oleh Ahlu Sunan, min wujuhin muta'adidah, dari jalur-jalur yang banyak, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'dihā, dalam sebagian riwayat, wa min du'ain la yusma, dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Ini riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasa'i. Dan sebagian riwayat, a'udzubika min ha'ula'il arba, ya Allah aku berlindung kepadamu dari empat hal di atas. Ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas, dari sahabat Ibn Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibn Abdil Bar. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Ibn Abdil Bar dan Abu Daud serta An-Nasa'i. Kemudian diriwayatkan oleh Nasa'i dari hadisnya Jabir. Yang tentang Nasa'i, maka Nasa'i adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Muhaddis Ahmad bin Shu'aib bin Ali An-Nasa'i Al-Khurasani, penulis kitab Sunan Nasa'i Al-Kubra dan Sughra, wafat tahun 304 Hijriah. Dari sahabat Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah bin Amr ibn Haram Al-Ansari As-Sulami, As-Salami bi fathatain, ada dua fathah As-Salami. Seorang sahabi, anak dari seorang sahabat, mengikuti Bai'atul Aqabah, berperang bersama Nabi sebanyak 19 peperangan, wafat tahun 708 Hijriah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, sering kali berdoa, ya Allah aku meminta kepadamu ilmu yang manfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Majah adalah Abu Ubaidillah Muhammad ibn Yazid Al-Qaswiyani Ar-Riba'i Al-Hafidh Al-Muhaddis, penulis kitab Sunan Ibnu Majah dan At-Tarikh, wafat tahun 273 Hijriah. Dengan redaksinya, Nabi SAW bersabda, mintalah kepada Allah ilmu yang manfaat, mintalah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah As-Sulami At-Tirmidzi Al-Iman Al-Hafidh Al-Muhaddits, penulis kitab Sunan Tirmidzi, Ilal Tirmidzi, demikian juga Syama'il Nabi, wafat tahun 279 Hijriah. Sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang terkenal, nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Dia adalah seorang sahabat pakar hadis, min aktsarihim haditsan, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Si Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allah mangfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Ya Allah, jadikalah bermanfaat ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimni ma yanfa'uni, ya Allah ajarilah aku ilmu yang manfaat bagiku. Wa zidni 'ilma, tambahkanlah ilmu untukku. Warzuqni 'ilman tanfa'uni bihi, berilah aku ilmu yang bermanfaat bagiku, yang aku bisa mendapatkan manfaat dengannya. Diatkan oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan, hadza haditsun gharibun min hadzal wajh. Muhaqqiq mengatakan, tidak ada dalam riwayat Tirmidzi warzuqni 'ilman tanfa'uni bihi. Wala alau fi batin nusakhin, namun boleh jadi itu dijumpai dalam sebagian naskah Sunan Tirmidzi. Wa kharaja Abu Nu'aim, kemudian diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Abu Nu'aim adalah Al-Hafidh Al-Muhaddis Ahmad ibn Abdullah ibn Ahmad Al-Mahrani Al-Asbahani, penulis kitab Hilyatul Awliya, demikian juga Ad-Dalail dan At-Tarikh, wafat tahun 430 Hijriah. Dari sahabat Anas, yaitu Anas bin Malik, seorang sahabat asyahir yang terkenal, Anas bin Malik bin Nadr Al-Ansari Al-Khazraji, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, wafat tahun 92 Hijriah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilma iman yang langgeng. Faruba imanin ghaira da'imin. Betapa banyak ada iman namun tidak langgeng dan awet. Wa as'aluka, dan aku mohon kepadamu ya Allah, ilmu yang manfaat. Faruba ilmin ghairu nafi'in. Betapa banyak ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, nah, kata Ibnu Rajab ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, namun kata Muhaqqiq di catatan kaki, laisa min riwayatil hilyah. Ini tidak ada di kitab Hilyatul Auliya karya Abu Nu'aim. Sebagaimana ditunjukkan oleh buku Al-Buriyah fi Tartibil Ahadisi Hilyah. Lidha fayumkinu ayyakuna min riwayati Riyadatil Muta'allimin. Oleh karena itu mungkin itu adalah riwayat dari buku Riyadatul Muta'allimin. Wa kharaja Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud adalah al-imam al-hafid al-muhadis Sulaiman ibn As'ad al-Asdi as-Sijistani. Ya, dia penulis kitab Sunan Abu Dawud, kemudian Marasil dan yang lain. Wafat di kota Basrah tahun 275 Hijriah. Dari sahabat Buraidah, beliau adalah Buraidah ibn Husayib al-Aslami, seorang sahabat tinggal di Madinah, kemudian Basrah, kemudian Marwah. Dan di Marwah itu, di kota Marwah itu, beliau wafat pada tahun 72 Hijriah. Dan beliau adalah sahabat terakhir yang wafat di Khurasan. Dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Inna minal bayani sihra," sebagian bayan, kepandian dalam berbicara itu sihir. "Wa inna minal ilmi jahlan," dan sebagian ilmu itu adalah kebodohan. Kemudian So'ah ibn Suhan menafsirkan perkataan kalimat, sesungguhnya di antara ilmu terdapat kebodohan. Siapa itu So'ah? Catatan kaki, So'ah ibn Suhan ibn Hajar al-Abadi al-Kufi. Disebutkan oleh Ibn Abdul Bar kalau beliau ini termasuk sahabat Nabi. Waqal, Ibn Abdul Bar mengatakan, ya, karena musliman ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia muslim di masa Nabi hidup, namun yang benar lam yarahu, beliau belum pernah melihat Nabi, berarti bukan sahabat. Tufuya wafat di Kufah di masa khilafah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau menafsirkan bahasanya di antara ilmu adalah kebodohan. Maksudnya adalah ayatakallafa al-alimu ila ilmihi ma la ya'lamu fayajahaluhu dhalika. Adalah seorang yang berilmu, yatakallaf, bercapek-capek, bersusah payah, ila ilmihi, ditambahkan kepada ilmunya, atau dia ditambahkan pada ilmunya, mala ya'lamu, hal-hal yang belum dia ketahui. Fayaja'aluhu dhalika, maka dia kemudian tidak mengetahui hal tersebut. Kemudian wafusira, dan ditafsirkan namun bukan oleh sok-sokah, oleh orang lain. Aidan dengan penafsiran bi annal ilma alladhi la yaduru wa la yanfa'u jahlun. Ada yang menafsirkannya dengan dia adalah ilmu yang la yaduru, tidaklah berbahaya tidak mengetahuinya, sebagaimana tidaklah bermanfaat mengetahuinya. Karena kebodohan tentangnya lebih baik daripada mengetahuinya. Maka jika kebodohan dengannya itu yang lebih baik, fahuwa syarun minal jahli, maka berarti ilmu semacam itu lebih jelek daripada kebodohan. Dan ilmu apa yang statusnya seperti itu? ilmu la yanfa wa jahlun la yadur. Ilmu la yanfa, tahu tidak manfaat, tidak tahu juga tidak bahaya. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Rajab, wa hadza kasihri, contohnya ilmu sihir dan ilmu-ilmu yang lain yang berbahaya dan merusak agama, demikian juga ilmu-ilmu yang merusak dunia. Muhakkik mengatakan, saya tidak mengetahui siapa yang memberikan tafsiran dengan tafsiran semacam ini. Maka ada dua tafsiran tentang perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya di antara ilmu itu terdapat kebodohan. Ada tafsiran dari salaf, dari So'so'ah ibn Sauhan, adalah ketika seorang itu bercapek-capek, bersusah payah untuk mengilmui sesuatu yang tidak dia ketahui, dia sudah punya ilmu, kemudian dia bercapek-capek untuk mendapatkan ilmu yang tidak dia ketahui, dan boleh jadi karena capek-capeknya tersebut, sebagian ilmu yang telah dia ketahui jadi lupa, dan dia jadi tidak tahu karenanya. Nah, ada yang menafsirkannya dengan tafsiran yang kedua. Itu yang dimaksudkan adalah sejumlah ilmu-ilmu yang mengetahuinya tidak manfaat. Dicontohkan dengan ilmu sihir dan yang lain. Kemudian ilmu ansab, ilmu tentang masalah nasab. Diriatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penjelasan tentang sebagian ilmu yang tidak manfaat dalam kitab Marasil karya Abu Dawud. Sebagaimana judulnya, Marasil, kumpulan hadis-hadis mursal. Dan hadis mursal dari sudut pandang para ulama hadis adalah hadis dhaif. Dari Zaid ibn Aslam, Zaid bin Aslam Abu Usamah Al-Madani, ahli fikih, ahadul a'lam, salah satu tokoh, bekas budaknya Umar ibn Khattab. Zaid bin Aslam siqatun alimun, beliau seorang alim, bahkan yursil, dan beliau sering memursalkan hadis. Wafat tahun 130 Hijriah. Maka ini mursal, karena Zaid bin Aslam langsung kepada Nabi. Wa ya Rasulullah, ma'a'lama fulanan. Wa ya Rasulullah, betapa pintarnya fulan itu. Nabi bertanya, bima apa, dengan ilmu apa yang dia miliki? Qal bi ansabin nas. Dia punya ilmu yang luar biasa tentang nasab manusia. Maka qal, Nabi mengatakan, ilmun la yanfa wa jahalatun la taduru. Ilmu nasab itu ilmu yang tidak manfaat, mengetahuinya tidak manfaat, tidak mengetahuinya juga tidak bahaya. Namun tentu sebagaimana kita bahasanya hadis mursal dan mursal hadis yang dhaif. Dan yang benar, ilmu nasab itu dengan kadar tertentu dia manfaat. Ketika dengannya seorang bisa membangun silaturahim dengan kerabat-kerabatnya, maka dia tahu silsilah, ini anaknya siapa-siapa, ini anaknya siapa-siapa, ini anaknya siapa-siapa. Maka itu ilmu yang manfaat jika jadi sarana untuk mengetahui kerabatnya siapa saja dan menunaikan hak-hak mereka. Kemudian diriatkan oleh Abu Nu'aim di kitabnya, bukan Hilyah namun Riyadatul Muta'alimin, dari Baqiyah ibn Walid. Baqiyah ibn Walid ini perawi yang bermasalah, catatan kaki. Baqiyah ibn al-Walid al-Qila'i, ahadul a'lam, salah satu tokoh, beliau mudallis. Para ulama mengatakan, jika dia mengambil hadis dari orang Syam, maka dia thiqatun thabat. Demikian juga jika dia bercerita dari para ulama yang thiqah, maka tidak mengapa. Namun beliau sering melakukan tadlis. Dengan tadlis yang paling jelek, yaitu namanya tadlis taswiyah, menghilangkan rawi-rawi yang dhaif. Wafat tahun 197 Hijriah. Hadis di atas diriatkan, di samping diriatkan Abu Dawud dalam Marasil, juga oleh diriatkan Abu Nu'aim dalam kitabnya Riyadatul Muta'alimin, namun dari jalur Baqiyah dari Ibnu Jurayz, dari Atha, dari Abu Hurairah, marfu'an, marfu', ya, sampai kepada Nabi. Ibnu Jurayz itu adalah Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibnu Jurayz. Ini nisbah kepada kakeknya, Al-Umawi. Faqihum Makkah, ahli fikihnya kota Makkah. Ahadul A'lam, salah satu tokoh. Lam yakun fil ardi a'lama bi Atha minhu. Tidak ada di muka bumi ini orang yang lebih berilmu, lebih tahu tentang ilmunya Atha dibandingkan Ibnu Jurayz. Namun beliau sering melakukan tadlis dalam hadis. Atha itu Abu Abdillah Atha bin Yasar Al-Madani, bekas budaknya Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, wafat tahun 105 Hijriah. Wa fi aidan, dan tentang hal ini aidan juga, annahum qalu, banyak orang mengatakan a'lamun nasi bi ansabil arab, wa a'lamun nasi bi syair wa bimakh taglafat fihi al-arab. Ada orang-orang yang disebut dengan orang yang paling tahu tentang nasabnya orang Arab, orang yang paling tentu tentang syair, wa bimakh taglafat fihi al-arab, dan apa yang diperselisihkan oleh orang-orang Arab. Ya, ini diambil dari Riyadatul Muta'alimin, demikian juga dikutip juga di Ihya Ulumuddin. Nah, hadis apa yang dimaksudkan ini ada dibawakan di catatan kaki. Waqad arada Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar meriwayatkan hadis ini dengan sanad ini dari Abu Hurairah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjida, masuk ke dalam masjid. Maka Nabi melihat jam'an minan nas, ya, kumpulan banyak orang mengerumuni seseorang. Nabi bertanya, wa mahada, siapakah orang itu? Maka mereka mengatakan, wa Rasulullah rajulun allama, orang ini adalah orang yang sangat pintar. Wa mal allama, kata Nabi, apa? Ya, dia sangat pintar dalam hal apa? Kalau mereka mengatakan a'lamun nas bi ansabil arab, orang ini orang yang paling berilmu tentang nasabnya orang Arab, orang yang berilmu tentang bahasa Arab, orang yang paling berilmu tentang syair, orang yang paling berilmu tentang hal yang diperselisihkan orang Arab. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar, hada ilmu la yanfa wa jahlun la yadur. Ini adalah ilmu yang tidak manfaat dan kebodohan yang tidak bahaya. Juga diriwayatkan oleh Aidailami sebagaimana dikatakan di Kanzul Umal. Kembali ke atas, wazata fi akhirihi, dan terdapat tambahan dalam akhirnya, al ilmu thalathatun, ilmu itu ada tiga macam, wa ma khalahunna fahuwa fadlun, yang selain tiga hal ini maka dia adalah satu hal yang berlebih. Ayatul muhkamatun, ayat yang kokoh, ayat yang muhkamah, tidak mansukh. Au sunnatun qa'imatun, atau hadis yang tegak, yaitu yang sahih, bukan da'if. Au faridatun adilatun, atau ilmu faraid, pembagian waris yang adil. Ya, maka tadi ada yang meriwayatkan hadis tentang itu, ada orang yang disebut dengan a'lamunas dan seterusnya, dan Nabi komentar itu adalah ilmu yang tidak manfaat dan kebodohan yang tidak berbahaya. Kemudian Nabi mengatakan ilmu itu adalah tiga hal. Di sini di catatan kaki halaman 53, catatan kaki 1, di paragraf kedua, qala Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar mengatakan, fa in shaha, maka jika hadisnya itu sahih, maka maknanya innahu ilmun la yanfa'u ma'al jahli, ilmu-ilmu tadi, bahasa Arab, nasabnya orang Arab, syair, itu adalah ilmu yang tidak manfaat mal jahli bil ayatil muhkamah. Itu ilmu yang tidak manfaat kalau orangnya tidak ngerti ayat. Dia ngelontok bahasa Arabnya, ngelontok syairnya, namun tidak faham ayat Al-Quran. Maka jelas itu ilmu yang tidak manfaat. Ini kapan tuh menjadi bahasa Arab, kemudian nasab orang Arab dan seterusnya itu adalah tergolong ilmu yang tidak manfaat, manakala mal jahli bil ayatil muhkamah. Jika diiringi dengan kondisi ternyata tidak faham ayat yang jelas maknanya, tidak ngerti hadis yang tegak yang sahih dari Nabi, tidak faham ilmu faraid. Walayan faufi wajinma, maka layan faufi wajinma, maka ini tidak manfaat dari sisi manapun. Wa kadzalika la yaduru jahluhu fi dzalikal makna wa sibhihi. Demikian juga tidaklah membahayakan kebodohannya, itu tidaklah membahayakan dengan makna seperti itu atau yang serupa dengan seperti itu. Qal Ibn Abdul Bar mengatakan wa qad yanfa'u wa yaduru fi ba'dil ma'ani. Ilmu bahasa Arab, ilmu syair dan yang lain adalah ilmu yang manfaat sekaligus ilmu yang bahaya dalam sisi-sisi tertentu. Karena bahasa Arab dan ilmu nasab adalah dua unsur ilmu adab. Ya tadi ya, tentang riwayat-riwayat tadi dikomentar oleh Ibnu Rajab, wa hadzal isnad la yasihu. Ini sanad yang tidak sahih. Wa baqiyah dallasahu an ghairi thiqatin. Karena baqiyah itu melakukan tadlis, menghilangkan rawi-rawi yang tidak thiqah. Wa akhirul hadis dan akhir hadis tadi al ilmu thalathatun adalah hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Dan beliau di catatan kaki dua, Abdullah bin Amr ibn al-As ibn Wa'il al-Sahmi al-Qurasi, salah satu orang yang terdahulu dalam masuk Islam, salah satu orang yang muktirin banyak meriatkan hadis dari kalangan para sahabat. Beliau adalah salah satu dari empat abadilah. Ini maka berkenaan dengan sahabat, ada empat sahabat junior yang semuanya namanya Abdullah, disebut abadilah. Ya, ada Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubair. Empat orang ini disebut abadilah dari kalangan sahabat. Ini istilah untuk empat sahabat junior, bukan sahabat senior. Empat sahabat junior yang bernama Abdullah. Maka beliau adalah salah satu dari abadilah dan salah satu dari sahabat yang merupakan pakar fikih. Ya, wafat di bulan Dzulhijjah di malam-malam peristiwa yang disebut dengan peristiwa Harrah. Ya, alal asah menurut pendapat yang paling kuat. Marfu'an sabda Nabi, Nabi mengatakan ilmu itu tiga macam. Wa masiwa dalika, yang lain itu adalah fadlun, adalah satu hal yang berlebih. Ayat yang jelas maknanya, sunnah yang tegak, yang sahih, dan ilmu faraid yang adil. Namun tentang hadis ini Ibn Rajab mengatakan dalam sanadnya terdapat Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi wafihi, dan perawi ini ada badannya da'fun masyurun, kedaifan yang terkenal. Ya, apa yang bermasalah dari Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi ada di catatan kaki satu. Abdurrahman bin Ziyad bin An'am al-An'um al-Ifriqi Abu Khalid al-Sya'bani al-Mu'afiri al-Misri kana yarwil mawdu'at anithiqat. Ini dia banyak meriatkan hadis-hadis maudhu' yang di nisbatkan kepada para perawi yang thiqah. Wa ya'ti minal athbat ma laysa min ahadisihim. Dia datangkan, dia nisbatkan kepada rawi yang thabat sesuatu yang sebenarnya bukan hadis mereka. Ditambah dia melakukan tadlis. Namun Imam Bukhari menguatkan beliau. Imam Bukhari menilai bahasanya Abdurrahman Al-Ifriqi ini perawi yang kuat. Di komentar Ibnu Qattan, di antara manusia ada yang mensiqahkan Abdurrahman. Namun yang benar dia adalah perawi yang da'if. Abdurrahman ini wafat tahun 150 Hijriah. Waqad waradal amru, namun terdapat perintah untuk belajar nasab, manakala nasab tersebut itu bisa dipakai untuk menyambung kekerabatan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ta'allamu min ansabikum matasilu nabi arhamakum. Ya, pelajarilah nasab kalian dengan kadar yang bisa kalian gunakan untuk menyambung kekerabatan di antara kalian. Mengetahui siapakah kerabat, ya, sehingga bisa menunaikan hak kerabat. Ya, di sini diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Ya, tentang Imam Ahmad, beliau adalah Imam Al-Hafidz Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, terkenal dengan sebutan Ahmad bin Hambal, dan Hambal itu kakek beliau, bukan ayah beliau, karena beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Wafat tahun 241. Ya, atau catatan kaki dua kayaknya perlu penting juga dibaca tentang Abdurrahman. Al-Mundhiri mengatakan dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Ziyad bin An'um al-Ifriqi. Beliau adalah di antara kelebihan Abdurrahman ini adalah awwalul mauludin wulida fi Ifriqiya fil Islami. Dia adalah anak pertama kali yang lahir di benua Afrika setelah Afrika itu masuk dipegang oleh kaum muslimin, ditaklukkan oleh kaum muslimin. Waqad takalama fihi ghairu wahidin, namun sejumlah ulama membicarakan kualitasnya. Qal Al-Mundhir mengatakan ada Abdurrahman bin Rafi At-Tanuhi, ada perawi yang lain Qadi Afriqiyah, dan beliau adalah gurunya Abdurrahman bin Ziyad. Dan Abdurrahman bin Rafi At-Tanuhi ini dicela oleh Al-Bukhari dan Ibnu Abi Hatim. Ya, maka di antara keunikan Abdurrahman ibn Ziyad al-Afriqi, kelebihannya dia adalah anak pertama yang lahir di benua Afrika. Ya, setelah benua Afrika itu berada di tangan kaum muslimin. Sebagaimana anak muhajirin yang pertama setelah hijrahnya para sahabat muhajirin ke Madinah adalah Abdullah ibn Az-Zubair. Dia adalah bayi pertama yang lahir dari kalangan muhajirin. Dan lahirnya Abdullah bin Zubair ini satu hal yang menggembirakan kaum muslimin. Karena ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, tidak ada yang hamil-hamil gitu. Maka ada suara-suara sumbang, ya. Wah, ini orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah ini, mereka terkena ya, penyakitnya Madinah, sehingga tidak ada yang berketurunan. Ada suara-suara sumbang semacam itu. Akhirnya setelah itu ternyata Asma hamil, kemudian lahirlah Abdullah bin Zubair. Maka gembiralah kaum muslimin, karena ini membantah suara-suara sumbang dan miring yang tidak jelas ya, kebenarannya itu. Maka terdapat sejumlah hadis, yaitu namun hadis yang dhaif, yang mengatakan bahasanya ilmu nasab itu tidak manfaat. Namun ini dibantah oleh Ibnu Rajab di akhir pembahasan, bahkan ilmu nasab itu manfaat. Ya, Nabi memerintahkan untuk mempelajari nasab. Dan ini satu hal yang dilalaikan oleh orang Jawa. Orang Jawa enggak kenal nasabnya. Ya, paling banter cuma kenal simbahnya, buyutnya saja boleh jadi enggak tahu. Terus anak-anak buyutnya di mana dan siapa saja tidak ngerti. Ya, padahal belajar nasab satu hal yang Nabi perintahkan, mendata nasab, menghafalnya, yang mengetahuinya. Satu hal yang Nabi perintahkan, karena itu adalah sarana untuk bisa mengetahui kerabat dan bukan, setelah itu bisa menunaikan hak kerabat sebagaimana mestinya. Kemudian ilmu tentang bintang dan posisi rembulan diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawih dari jalur yang lain dari Abu Hurairah marfu'an sabda Nabi. Nabi mengatakan, ta'allamu min ansabikum matasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah nasab kalian yang dengannya kalian bisa menyambung kekerabatan kalian. Sumantahu, setelah sampai kadar itu berhentilah. Ya, kalau sudah sampai kadar ya, yang dengannya ya, orang itu mengetahui kerabatnya, maka itu kadar ilmu nasab yang diperintahkan. Setelah itu berhenti. Lebih dari itu ya, pakai nasabnya orang lain sampai ketahui detail, nah itu ya, tidak begitu diperlukan. Wa ta'alamu minal arabiyah, pelajarilah bahasa Arab dengan kadar ta'rifu nabihi kitab Allah. Kalian mengetahui dan mengenal Al-Quran. Thuman tahu, kemudian berhentilah. Wa ta'alamu minan nujumi, pelajarlah ilmu bintang. Ma kadar tahtatu bihi fi dhulmatil bari wal bahari. Dengannya, dengan kadar itu kalian mengetahui arah, bisa mendapatkan petunjuk arah di kegelapan daratan dan lautan. Thuman tahu, kemudian berhentilah. Namun kata Ibnu Rajab, dalam sanad riwayat ini terdapat Ibnu Luhai'ah tentang Ibnu Zanjawih. Beliau adalah Hamid ibn Makhlad ibn Kutaybah al-Azdi Abu Muhammad Abu Ahmad Zanjawih an-Nasa'i, penulis banyak karya, wafat tahun 247 Hijriah. Ya, catatan kaki dua, boleh jadi hadis ini diriatkan oleh Ibnu Zanjawih di kitabnya At-Tarhib wa Tarhib. Ibnu Luhai'ah, dia adalah yad'ufu, dicatatkan kaki empat, dia adalah orang yang dhaif dalam hadis. Beliau adalah Abdullah bin Luhai'ah ibn Uqbah al-Ghafiqi. Namun beliau adalah qadi negeri Mesir di zamannya. Kemudian diriatkan juga dari riwayatnya Nu'aim ibn Abi Hindin. Beliau mengatakan, qala Umar, Umar mengatakan, pelajarilah ilmu bintang dengan kadar kalian bisa mengetahui arah, ya, filibarikum wa baharikum, ketika kalian di tengah-tengah daratan, yaitu tengah-tengah padang pasir, dan ketika kalian berada di tengah-tengah lautan. Thumma amsiku, kemudian berhentilah. Pelajarilah ilmu nasab dengan kadar kalian bisa sambung dengannya kerabat kalian. Wa ta'alamu ma yahilu lakum minan nisa wa ma yahrumu alaikum, sehingga kalian ya, dan pelajarilah ya, pelajarlah nasab sehingga kalian mengetahui mana perempuan yang halal dinikahi dan yang haram dinikahi. Thumman tahu, kemudian berhentilah. Ya, Nu'aim ibn Abi Hindin itu adalah An-Nu'mani al-Isja'i al-Kufi, wafat tahun 110 Hijriah. Ya, catatan al-kaki kedua, dimungkinkan hadis ini diriatkan oleh Ibnu Zanjawih dalam kitabnya At-Tarhib wa Tarhib. Kemudian diriatkan oleh Mus'ir dari Muhammad ibn Ubaidillah. Beliau mengatakan, Umar radhiallahu anhu mengatakan, pelajarilah ilmu bintang dengan kadar yang dengannya kalian mengetahui arah kiblat dan jalan. Wakan an-nakhai la yarba'san ayat ta'allam rajul minan nujumi ma yahtadi bihi. Seorang ulama tabi'in Ibrahim an-nakhai mengatakan, tidaklah mengapa seorang itu belajar ilmu bintang, ilmu nujum, ilmu perbintangan dengan kadar ma yahtadi bihi. Dengan itu dia bisa ya, kata orang survive ya, dilepas di hutan dia bisa tahu kemana arah kalau mau pulang. Kenapa? Karena dengan bintang dia lihat, oh ini arahnya ke sini nanti ujung hutan sebelah sana. Dan maka mempelajari ilmu bintang yang bisa ilmu perbintangan sehingga bisa mengetahui arah, ya, arah satu hal yang Boleh kata Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai adalah Ibrahim bin Yazid ibn Qais An-Nakhai Abu Imran Al-Kufi ahli fikih thiqatan thiqah, namun beliau banyak melakukan irsal. Wa rakhasa fi ta'limi manazil al-qumar al-Imam Ahmad. Imam Ahmad juga memberikan keringanan bolehnya mempelajari posisi-posisi rembulan sebagaimana diceritakan oleh Harab. Harab adalah Harab ibn Ismail al-Kirmani al-Fiqih al-Hafidh sahib Imam Ahmad, temannya kawan Imam Ahmad. Beliau punya kitab Masail Harab fi anfasi kutubil Hanabilah, termasuk buku Hambali yang paling berharga. Ya, maka yang membolehkan mempelajari manazilul qamar di samping Imam Ahmad adalah Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai. Yang di catatan kaki 4, beliau adalah Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad Al-Handali Abu Muhammad ibn, boleh dibaca Rahuyah, boleh dibaca Rahawai. Al-Maruzi Sikotun Hafidhun, beliau adalah seorang ulama yang sudah sampai derajat mustahid, kawannya Qarin, kawannya Imam Ahmad. Abu Dawud menyebutkan bahasanya hafalan beliau berubah beberapa saat sebelum beliau meninggal dunia.